Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memilih kita menjadi kekasih-kekasihnya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk berada di jalan yang diridhoinya, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari terjerumus kepada hal-hal yang menjadikan Allah murka. Kita masih di 10 akhir bulan Ramadan. Kita perlu sering-sering mengingatkan kepada 10 akhir bulan Ramadan. Bukan mengingatkan siapa-siapa, akan tapi mengingatkan kepada diri kami sendiri. Mengingatkan diri kami sendiri agar tidak lupa di 10 akhir bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan keluar dari Ramadan. Itu artinya, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan mulia ini. Para kekasih Allah, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, di samping mereka kiat belajar, kiat beribadah, akan tapi mereka lebih sering menitikkan air mata, selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal Ramadan, selalu diucap-ucap, selalu diucap-ucap, dan selalu memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami Ramadan yang akan datang, berharap untuk bisa bertemu dengan bulan mulia ini. Dan kita saat ini, alhamdulillah saat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk membicarakan masalah ini dan untuk mendengar masalah ini, dan ini nikmat besar dari Allah. Karena ada orang yang oleh Allah dilupakan, lupa untuk berbicara dan lupa untuk mendengar. Sehingga di bulan suci Ramadan 10 akhir ini adalah tidak ada peningkatan di dalam dirinya. Apa yang kita lakukan di malam bulan Ramadan 10 akhir ini khususnya? Lakukanlah seperti yang Anda lakukan di hari-hari sebelumnya, tarawih. Kemudian sholat malam qiyamul lail. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Nabi Muhammad melakukan sholat malam 8 rakaat. Siti Maimunah, Nabi Muhammad pernah menginap di sana. Dalam hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi Muhammad melakukan sholat lebih dari itu. Ada 10 rakaat, ada yang mengatakan Imam Baihaqi meriwayatkan sampai 16 rakaat. Artinya di sini, untuk melakukan sholat malam, lakukan sebanyak-banyaknya. Lakukan sebanyak-banyaknya untuk solat malam di malam Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Masuk dalam hadis umum ini bahwasanya barang siapa yang di bulan Ramadan bangkit untuk ibadah, melakukan solat sebanyak-banyaknya, solat dan sebagainya, maka itu akan diampuni dosanya yang terdahulu dan akan datang. Intinya adalah mari kita manfaatkan keberadaan kita di 10 akhir bulan Ramadan ini. Jangan memperdebatkan tentang bagaimana berapa sholat yang harus saya lakukan. Sholat apa itu? Ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan akan lipat gandakan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita nganggur saja, nongkrong saja, sholat saja. Dan kemudian ada sebagian orang yang sering mempermasalahkan, tidak tahu ini sumbernya dari mana. Kalau sudah melakukan sholat witir, sudah melakukan sholat witir di awal Ramadan, di awal waktu, misalnya habis sholat tarawih lalu melakukan sholat witir, ada sebagian orang punya keyakinan, tidak tahu sumbernya dari mana ini, setelah itu katanya tidak boleh sholat lagi. Maka ketahuilah itu adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Ketahuilah, jika Anda sudah sholat witir di awal waktu, maka Anda pun boleh melakukan sholat witir, selain witir. Jika Anda sudah melakukan sholat witir di awal waktu, maka di saat malam Anda dibangunkan oleh Allah, maka Anda boleh melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Memang dianjurkan ij'alu akhira sholatikum billayli witra. Ada anjuran dari Nabi Muhammad agar kita menjadikan akhir sholat kita adalah sholat witir. Itu bukan perintah yang menjadikan larangan kalau kita sholat setelah witir. Sholat witir lakukan kalau bisa di akhir waktu. Akhirnya setelah semua sholat sunat baru kita tutup dengan witir. Itu kalau bisa. Kalau ternyata kita sudah witir di awal waktu, khawatir malam harinya kita tidak bisa bangun, dan ternyata setelah kita witiran di awal waktu habis isya misalnya, tak taunya kita diberi kesempatan oleh Allah bangun, maka sholatlah sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang mengatakan bahasanya itu tidak boleh. Itu adalah kesalahpahaman dari sebagian ustaz. Itu kesalahpahaman dan bukan salah yang disengaja. Bisa dilihat di kitab-kitab keterangan hadis-hadis witir, tidak ada yang melarang kalau ada orang sholat witir kemudian ada orang sholat setelah sholat witir. Tidak ada larangan ini. Maka dari itu kami ingin tegaskan, karena ini banyak kesalahpahaman. Karena dimanapun kami berada, ternyata masalah ini sering ditanyakan. Bolehkah kita sholat sunat setelah witir? Boleh. Hanya sebisa mungkin witir jadikan sholat akhir. Dan kalau orang sudah melakukan sholat witir di awal waktu, maka tidak usah melakukan sholat witir lagi. Karena tidak ada witir dua kali dalam semalam. Karena apa? Jangan sampai gara-gara witir di awal waktu menghentikan orang untuk bisa sholat sebanyak-banyaknya di malam Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan ini. Maka mulialah dengan ibadah di bulan suci Ramadan, dan doakan kami agar kami bisa menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan, agar kami mendapatkan ridha Allah. Dan rajin-rajinlah Anda mendoakan saudara Anda, rajin-rajinlah Anda mendoakan tetangga Anda, rajin-rajinlah Anda mendoakan sahabat Anda. Ketahuilah, dengan doa kepada orang lain itulah yang akan menghantarkan kepada kiatnya diri Anda, karena malaikat pun mendoakan Anda. Maka Anda akan menjadi orang baik, Anda menjadi orang soleh, karena Anda mendoakan saudara Anda, Anda mendoakan orang lain. Kemudian jangan sampai senang beribadah sendiri saja. Khususnya di malam Ramadan ini harus kita budayakan di masjid. Nabi Muhammad melakukan sholat di masjid. Adapun sholat sunat boleh Anda lakukan berjamaah, khususnya malam 10 akhir bulan Ramadan. Karena dalam kisah permulaan sholat malam ini, Nabi Muhammad mula-mula sholat sendiri, lalu diikuti oleh beberapa sahabat Nabi. Kemudian hari kedua diikuti oleh sahabat lebih banyak lagi, dan hari ketiga pun begitu. Ternyata hari keempat penuh masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad tidak keluar rumah. Akhirnya di pagi hari Nabi Muhammad berkata, "Aku tahu apa yang kamu lakukan, akan tapi aku takut diwajibkan atas kamu. Bukan karena melarang berjamaah, akan tapi karena Rasulullah punya kasih dan sayang kepada umat ini, takut jika diwajibkan sholat malam yang banyak di malam Ramadan ini. Maka jika Anda mau melakukan dengan berjamaah, tidak ada larangan di sini." Bahkan Imam Muslim waktu mensyarahi hadis ini mengatakan bahwasanya ini adalah menunjukkan bahwasanya sholat sunnah khususnya di malam Ramadan kalau dilakukan dengan berjamaah adalah tidak apa-apa. Itu adalah hal yang baik karena pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah bersama Nabi Muhammad SAW. Hanya jangan dibawa ke sholat sunat yang lainnya. Ini adalah khusus sholat sunat semacam ini. Ada sholat sunat yang lainnya tidak dianjurkan begitu saja. Khususnya di malam 10 akhir bulan Ramadan ini, sering ada malas di dalam diri kita. Malas, akan tapi jika sholat bareng-bareng, sholat malam bareng-bareng, 10 rokaat, 12 rokaat, 16 rokaat bareng-bareng, kemudian sholat yang lainnya, maka sesungguhnya saat itu ia akan semakin giat, semakin bersemangat karena banyak temannya, sehingga ibadahnya itu adalah bisa semakin banyak, ibadahnya adalah semakin ditambah dengan yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu membaca Al-Quran, banyaklah zikir kepada Allah, banyaklah membaca istighfar, dan jangan lupa membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul fa'fu anna. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah untuk menyambut Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau dilengkapi dengan asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Boleh diganti nastaghfirullah هل نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah untuk menyambut Lailatul Qadar, yang doa itu intinya adalah memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau adalah maha pengampun. Karim yang maha murah. Fa'fu anni, maka ampunilah dosaku. Ini dibaca sesering mungkin di malam-malam Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan, agar kita mendapatkan pengampunan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.